Ya. Okelah. Wawan Wibowo di rumahmu. Rendangku dua penci, enggak mau bagi-bagi. Mending makan sendiri. Kalau lapar tambah lagi. Jangan lupa teh sisri di warung tinggal beli. Yuk lanjut makan lagi. Kalau lu mau sini ngantri. Bangun tidur. Langsung ke dapur. Kutanya mama. Masak lauk apa? Langsung buka tudung saji. Ada rendang dua panci. Kebetulan. Mari kita gaskan. Emang gua pelit. It's lit. Namanya juga Padang. Sini lu gua tendang. Rafi kaget. Gading ngocok. Rizky ngepet. Supri goblok. Anjing.